Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تنفعني إلا وعلم رسولي يا أيها الصدق ربكم الذي خلقكم من سواهدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسل لكم أعمالكم ويهدي لكم همومكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مرسل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwatiddin yang saya hormati, Allah tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita masih terus mendapatkan nikmat darinya, terutama adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat kita mendapat taufik hidayah, masya Allah. Mudah-mudahan kita terus akan tetap di istiqamah di atas hidayah ini, di atas petunjuknya. Kemudian para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dihamba Allah SWT, kita masih merasa prihatin dengan keadaan yang menimpa pada bangsa ini atau sebagian dari bangsa ini terkait dengan wabah corona yang belum kunjung selesai. Allah belum kenal menganggapnya. Wallahualam sampai kapan akan berakhir. Ternyata di wilayah Jakarta menurut kabar sekarang lebih parah dibandingkan pada masa yang lalu. Wallahualam. Kemudian kita selaku muslimin tentu kita harus punya sikap yang benar terkait dengan musibah yang menimpa pada umat ini secara umum, ialah bahwa ketika ada musibah menimpa suatu umat, kita harus meyakini bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kita punya etikot seperti orang-orang awam yang mereka semangatnya karena ini adalah merupakan politik Amerika, senjata biologinya atau mungkin negara yang lain yang ujungnya adalah dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita wajib meyakini bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini, entah itu dalam bentuk musibah atau nikmat, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya maka Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hadid ayat ke-22 insyaallah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'alallahi yasir. Ma asaba min musibah, tidak ada satupun musibah minnya min ziyadah, yang punya mana taufik juga. Jadi tidak satupun musibah fil ardi yang terjadi di muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak pula yang menimpa pada diri kalian semuanya, illa fi kitab. Kecuali semuanya telah tercatat di lauh mahfuz. Allah telah menetapkannya. Allah telah mentakdirkannya. Min qabli an nabraha, sebelum Allah menciptakannya, menciptakan bumi. Inna dzalika Allah yasir, semuanya yang seperti itu bagi Allah itu adalah mudah. Adalah mudah. Jadi di sini Allah SWT menyatakan bahwa tidak satu pun musibah yang menimpa yang ada di muka bumi ini, itu semuanya telah dicatat, telah ditetapkan oleh Allah SWT. Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah ciptakan bumi ini. Maka dalam hadis yang dibawanya Imam Muslim, insyaAllah juga antum telah sebagainya telah hafal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, innallaha kataba maqadir al-khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma. Allah menyatakan innallaha kataba, saya Rasul sallallahu menyatakan innallaha kataba maqadir al-khalaik, sungguh Allah azza wa jalla telah menetapkan maqadir, takdir-takdir makhluk ini semuanya, qabla ayah halqas samawati wal ard, sebelum Allah ciptakan bumi dan langit, fi umsin anfasa, 50,000 tahun. 50,000 tahun Allah sebelum ciptakan bumi, Allah telah menetapkan semua yang akan terjadi di muka bumi ini, termasuk yang sekarang wabah menimpa pada sebagian umat ini. 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi langit, Allah telah menetapkan takdir itu. Dan hadis-hadis yang lain, atau dalil-dalil yang lain. Jadi kita di sini harus meyakini, punya etikot yang lurus dengan adanya musibah yang menimpa, jangan karena ini karena Amerika atau yang lain. Kalaupun Amerika betul seperti itu, kalau Allah tidak menanggung terjadi, tidak akan terjadi. Masya Allah kan. Wa ma lam yasha'a lam yakun. Apa saja yang Allah telah kehendaki akan terjadi. Dan apa saja yang Allah tidak mengerti, tidak akan terjadi. Jadi kita lurus keyakinannya. Saya minta pernah ketemu dengan orang ya tamatan pondokan. Semangat dengan bicara politik macam-macam, akhirnya ini buatan Amerika. Seperti itu. Ya, ini adalah kekeliruan. Karena kita adalah orang yang belajar tauhid, akidah yang terus betul mensikapi apa yang terjadi dalam semesta ini. Sebab ini termasuk bagian daripada iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibahas tentang kepada takdir Allah sendiri, tidak perlu kita ulang. Kemudian yang perlu kita singgung sedikit, bahwa musibah ketika menimpa satu umat atau satu kaum atau satu individu itu globalnya seperti dijelaskan oleh ulama ada dua macam, imma sebagai imtihan, ibtila ujian, imma sebagai azab. Imma sebagai azab. Jadi ketika musibah menimpa suatu umat, kadang-kadang itu bentuknya adalah ujian, kadang-kadang itu adalah merupakan azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi ada kalanya ujian, ada kalanya azab. Ujian bagi siapa, ada bagi siapa. Yang ujian. Jadi musibah ketika menimpa suatu umat itu adalah ujian. Dan ada dalil yang menunjukkan hal ini adalah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah menyatakan, tapi cukup ayat di atas sudah menunjukkan hal ini. Allah Azza wa Jalla menyatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal awwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika, dan seterusnya. Di ayat yang pertama sudah cukup untuk menunjukkan hal ini. Allah Azza wa Jalla menyatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal awwali wa anfusi wath thamarat. Kita cermati ayat ini, kita lihat maknanya. Lanabluwannakum, Allah Azza wa Jalla berfirman, lanabluwannakum. Pakai lam ibtida' yang punya makna taukid. Di belakang ada nun taukid, sakilah. Ya, ini menunjukkan pernyataannya amat kuat. Sungguh, kami Allah akan uji kalian semuanya. Kumnya pada siapa? Sesuai dengan masa turunnya ayat ini. Para sahabat. Ya, pada zaman Nabi. Sungguh kami Allah akan uji kalian semuanya. Diuji dengan apa? Minal khauf. Ada rasa takut. Karena musuh, ancaman musuh. Atau yang lain. Wal ju'. Kelaparan. Kelaparan. Ada krisis ekonomi. Kemudian wa naqsin minal awwali. Kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa, kematian jiwa. Mungkin saudaranya, mungkin kakaknya, mungkin adiknya, mungkin saudaranya, mungkin bapaknya, mungkin ibunya, atau yang lain. Ya. Dan seterusnya. Di dalam ayat ini, Allah menyatakan, lanabluwannakum. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Apa ujiannya? Di antaranya dalam bentuk khauf, ada ancaman dari musuh, ada rasa takut. Yuk, kelaparan. Kemudian, nafsu minal awal, kekurangan harta, krisis ekonomi, barangkali. Wal anfus, kekurangan jiwa, karena musibah yang menimpanya. Wa thamarat, buah-buahan. Tanam padi tidak buah. Tanam pohon buah-buahan. Mangga atau yang lain, kurma atau yang lain, tidak berbuah masalah. Karena kekeringan. Allah uji dengan ujian itu tadi kepada siapa? Kum. Kepada para sahabat Nabi. Kaum muslimin. Orang yang beriman. Orang yang beriman. Ya. Ini. Allah. Jadi. Kalau demikian. Tidak mesti. Orang yang mendapatkan musibah itu adalah hanya orang. Orang yang jahat saja. Bisa jadi adalah orang beriman. Kenapa? Sebagai bentuk ujian. Akan keimanannya. Dalam hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahwa in idha wal jaza'a idha wal bala. Sungguh, kata beliau SAW, besarnya balasan jaza' ini adalah ma'idu mil bala. Tergantung besarnya bala yang menimpa. Ujian yang menimpa. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba kauman. Sungguh Allah ta'ala ketika mencintai suatu kaum. Ibtalahum. Allah uji mereka. Ya. Syahidnya. Inna Allah idha ahabba kauman. Ibtalahum. Sungguh Allah ta'ala ketika mencintai suatu umat, suatu kaum. Allah akan uji mereka ini. Justru ketika ada umat yang mendapat ujian, karena Allah cinta kepada mereka. Ya. Karena Allah cinta kepada mereka. Sebab di antara hikmah adanya musibah yang menimpa kepada umat, karena itu sebuah ujian. Ya. Dan ini bisa umum, bahkan walaupun mungkin orang yang imannya lemah, atau mungkin bahkan orang yang rusak. Imam Qayyim al-Jauzi rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad jilid keempat di antara menyatakan laulam yahalud dunya wa masaibuha la sabal adam min adawail kibr wal uzbi wal farhanati wa qaswatul qalb wa qaswatul qalbi ma huwa sababu halakiha ajilan wa ajilan. Kata beliau Imam Qayyim rahimahullah menyatakan laula minhad dunya, kalau seandainya tidak ada ujian-ujian dunia ini wa masaibah dan musibah-musibah yang menimpa la asabal abda, pastilah akan menimpa kepada seorang hamba min adawail kibr, penyakit kibir, sombong wal udzwi, ujub, bangga diri, wal far'ana wa qassatil qalb, kemudian sikap tiranik seperti Fir'aun, qassatil qalb, kerasnya hati, ma huwa sababu halak, yang itu akan menjadi sebab kebinasaan dia ajilan wa ajilan, baik dunia dan akhiratnya. Jadi seandainya kata Imam Qayyim al-Jauzi rahimahullah tidak ada ujian-ujian dunia ini dengan bentuk musibah-musibah yang menimpa, tentulah manusia kebanyakannya akan tertimpa penyakit kibir, sombong, ujub, keras kepala, keras hati, sikap tiranik, dan sebagainya. Mungkin sebagai gambaran dari Presiden Cina barangkali waktu itu yang menyatakan tidak ada satu kekuatan di dunia akan bisa menghalangi dan seterusnya. Itu semua. Berarti timba corona sedikit sudah lapakan. Jadi ada siap takabur, kibir, sombong. Fami rahmati arhami rahmin. Maka termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala zat yang paling maha kasih sayang, di satu saat ayatafaqadahu fil ahyani bi anwa'in min adawiyatil masa'ib takunu himyatan lahu min hadhil adwa. Maka di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala pada suatu saat manusia ini tidak akan diluputkan dari berbagai macam musibah yang menimpa, yang takunu himyatalahu, yang itu menjadi penjaga dia, yang membentengi dia min hadil adwa, dari penyakit-penyakit tadi, penyakit sombong, penyakit kibir, penyakit ujub, far'anah, qaswatil qalb. Jadi justru dengan adanya musibah ini karena apa? Karena itu termasuk di antara bentuk rahmat Allah SWT. Ditimpakan kepada musibah supaya dia sadar. Dia kembali kepada zat yang maha kuasa. Dia tidak sombong. Ini di antara hikmah dan adanya musibah. Karena maka tadi kembali kepada kaum mukminin, orang yang beriman. Jadi yang mendapat musibah tidak hanya orang-orang yang kafir saja. Orang beriman bisa mendapat musibah. Tapi itu sebagai bentuk apa? Ujian. Bahkan Rasul tadi SAW menyatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Karena itu menunjukkan kecintaan Allah kepada mereka, uji mereka supaya mereka tidak sombong, supaya mereka tidak ada kibir. Jadi Allah uji mereka ini. Bahkan dalam hadis yang lain, asyadun nasi bala'an alamnya. Asyadun nasi bala'an, maksudnya manusia yang paling dahsyat apanya bala'an, musibahnya, ujiannya adalah alamnya para nabi. Tsummal amsal wal amsal. Kemudian yang dibawahnya dan yang dibawahnya lagi. Ini apa namanya dalam hadis yang ini sahih. Jadi kalau begitu, karena waktu mungkin tidak panjang, Yang pertama, musibah yang menimpa rasulullah kaum suatu umat itu adalah untuk ujian bagi mereka. Ya, ujian bagi mereka. Jadi kalau di antara antum ada yang keluarga kena corona kemudian meninggal, itu ujian. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai bentuk azab. Kalau sebagai ujian ini pembahasan juga panjang sebenarnya, tapi cukuplah itu sekedar tadkirah saja. Ya, untuk kita supaya punya apa namanya sikap yang lurus ketika ada musibah yang menimpa pada satu umat atau satu kaum atau sebagian kaum muslim. Kemudian kemungkinan kedua, musibah yang menimpa pada suatu umat ini adalah sebagai bentuk azab, azab Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang menunjukkan hal ini adalah surat Al-A'raf ayat 96 ataupun ayat-ayat yang lain atau surat-surat yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun." Jadi seandainya penduduk suatu negeri, kampung-kampung, kota-kota, semuanya mereka beriman, bertakwa, pasti kami akan buka untuk mereka barakah langit dan bumi. Ya, di langit dan bumi. Kalau mereka beriman, bertakwa. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan kepada Allah, mendustakan kepada nabinya, mendustakan risalahnya, mendustakan kepada agamanya. Fa'adnahum bima kanu yaksibun, kami ambil hukuman kepada mereka. Kami ambil tindakan hukuman kepada mereka bima kanu yaksibun, karena apa yang mereka kerjakan. Kan ulah-ulah mereka. Ya. Dalam surat Al-Baqarah juga, fa'anzalna 'ala alladziina dhalamu rijzan minas samaa'i bima kaanu yasfukun. Kami turunkan di langit kepada mereka. Kepada mereka siapa? Alladziina dhalamu. Yang dhulum. Orang Bani Israil waktu itu. Yang mereka menyimpang dari Nabi Musa. Dari ajaran Musa. Ya. Mereka ketika masuk menyatakan hitoh, mereka katakan hintah. Kekulu hitoh tun nafidakum hodayakum. Dan mereka menyatakan apa? Hintah. Maka Allah menyatakan fa'alzalna ala ladzina zalamu rijzan min sama. Kami turunkan kepada mereka orang yang zalim itu rijzan min sama, azab yang datang dari langit. Azab. Ini bentuk azab. Kenapa? Karena kezaliman mereka. Kezaliman mereka kepada Allah SWT. Kedurhakan mereka kepada Allah SWT. Maka Allah ambil hukuman kepada mereka. Jadi, kalau begitu, sisi lain bisa diambil faedah bahwa di antara adat yang bisa menyebabkan datangnya adat, karena apa? Kedurhakan kepada Allah SWT. Ya. Kedurhakan kepada Allah SWT, kemaksiatan kepada Allah SWT. Maka Imam Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala dalam tafsir Al-Qayyimnya ketika baru menjelaskan ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, lo jelaskan agak panjang, tapi di antara ucapan beliau yang terkait dengan ini adalah bahwa tidaklah kalau ada orang yang mencermati dari masa ke masa, dari umat ke umat, dari kaum ke kaum, tidak lain yang menyebabkan datangnya azab kepada mereka, yang menyebabkan kebinasaan kepada mereka adalah asyirku billah, syirik kepada Allah SWT. Kemudian menyelisih perintah Rasul, kemudian kebid'ahan, apa namanya, melihat Rasul adalah kebid'ahan-kebid'ahan di antaranya. Kemudian kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi yang menyebabkan datangnya musibah, adab kepada mereka adalah apa? Kesyirikan. Berupa kesyirik. Berupa dhulum. Kebid'ahan-kebid'ahan. Kemaksiatan-kemaksiatan. Allah berikan adab karena sebagai ya cukup peringatan juga. Seperti dalam ayat yang lain Allah menyatakan darafa satu fil bari wal bahri bima kasabat yadihi bima sabat dinas idhikum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Darafa satu fil bari wal bahri, munculnya kerusakan di darat dan di lautan itu adalah karena ulah tanah manusia. Kalau fasad fil bari wal bahri sabat dinas lidhikahum ba'dal ladzi amilu, supaya mereka bisa merasakan sebagian akibat dari yang mereka kerjakan. Ba'do, tidak seluruhnya. Jadi sebagian kedudukan mereka berawal Allah datangkan adab kepada mereka. Jadi liwiti kaum ba'do ladzi amilu. Jadi kalau dalam tafsir Imam Nasr As-Sadi, itu baru sebagian yang Allah timpakan adabnya kepada mereka atau akibat perbuatan mereka yang tidak sebabkan keseluruhannya, itu sebagian. Sebab sebagian kedurakan mereka saja. Dan Allah timpakan kepada mereka itu pun sebagian azab saja. Ya. Belum seluruhnya. Apa? Atau kenapa Allah timpakan sebagian azab kepada mereka? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka mau kembali. Ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal umum. Ya, kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua aku sedikit bahwa musibah yang menimpa kepada suatu umat bisa merupakan azab bagi mereka. Azab bagi mereka. Ya. Itu pun Allah timpakan kepada mereka la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada yang mencipta. Ingat kepada Allah Zat yang maha mencipta. Yang menciptakan mereka. Yang memberikan segalanya kepada mereka. Mereka sadar. Kembali kepada Allah SWT. Ya. Lalu bagaimana supaya kita bisa terhindar dari berbagai macam musibah ya, yang menimpa ini. Allah alam. Kalau kita melihat penjelasan dari para ulama di antaranya dari Imam Rajab alhamdulillah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam atau mungkin ulama yang lain, bahwa untuk kita bisa keluar dari azab ini, musibah ini, kita harus melakukan asbab. Asbab itu ada asbab kauniyah, ada asbab yang syar'iyah. Terkait dengan corona masalah, kita harus berusaha untuk melakukan dua sebab. Sebab yang pertama sebab kauniyah. Sebab kauniyah ini terkait dengan apa? Sunnatullah. Seperti kita kembali kepada yang ahli dalam perkara ini, yang ahli penyakit corona itu siapa? Yang mengutusur penyakit corona itu siapa? Kita kembali kepada mereka supaya terhindar bagaimana? Di antaranya kemudian kita menghindari orang yang tidak bergaul dengan orang yang sedang kena corona masalah. Kemudian kita pakai masker, kita jaga fisik, kita macam-macam. Nah itu namanya kita melakukan asbab yang sifatnya kauniyah. Ya. Jadi yang kita lakukan ini masalah ketika keluar pakai masker, kemudian ketika mau melakukan apa makan, kemudian cuci tangan. Allah cuci tangan, kemudian makannya bersih dan seterusnya. Itu namanya termasuk melakukan asbab yang sifatnya kauniyah. Ya. Ini juga ditempuh. Ya. Kemudian sebab yang lain adalah sebab yang syar'iyah. Supaya kita bisa terhindar dari petaka ini bagaimana? Sebab-sebab syar'iyah ini banyak. Di antaranya adalah yang pertama al-amal soleh. Amal soleh. Amal soleh. Ya. Seperti yang dulu kita pernah menyampaikan, atau ustaz-ustaz lain juga menyampaikan, yang ya panjang, tapi kita ambil satu hadis saja untuk menjadi dasar. Ya. Ialah Rasulullah SAW menyatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya hulam, ihfadillah yahfadka al-hadis. Jadi kepada Abdul Abbas radhiyallahu anhu, beliau SAW memberikan wasiat, dan wasiat singkat, tetapi masya Allah isinya amat dalam, penting. Maka Imam Ridho Hambali punya kitab khusus membahas masalah itu. Hadis ikhtilaf fatwa dan seterusnya. Kata kata bahwa Rasulullah menyatakan ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah pasti akan menjaga diri. Itu sajalah, ya, tidak diteruskan karena waktunya tinggal sedikit. Imam Ridho Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah Arba'in Nawawiyah, ketika beliau menjelaskan ihfadillah, jagalah Allah, menjaga Allah itu dengan cara menjaga syariatnya, mengamalkan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Ini singkatnya Pak, karena waktu mepet. Jagalah Allah, jagalah Allah, ihfadillah. Maksudnya adalah apa? Adalah ihfad hududahu wa hukukahu wa awamirahu wa nawahiyahu wa nawahiyahu. Jadi maksud jagalah Allah adalah jagalah hudud, hukum-hukumnya, jagalah hak-haknya, jagalah perintah-perintahnya, jagalah larang-larangannya. Ini kalau dalam tablim silakan anda buka kalau mau buka di sana. Ihfad hududahu, jagalah hudud, hukum-hukumnya. Maksudnya kita supaya apa? Melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak merubah-rubahnya. Syariatnya kita terima, kita laksanakan seperti yang Allah perintahkan. Hukukahu, hak-haknya, hak Allah diapakan? Diibadahi, ditaati dan seterusnya. Diagungkan, dipuji dan seterusnya. Wa awamirahu, perintah-perintahnya, wajah perintah Allah dijaga, maksudnya dilaksanakan. Wa nawiyahu, larang-larangnya, maksudnya tinggalkan, jadi larang. Globalnya itu. Ini menjaga Allah SWT. Jadi kalau kita bisa menjaga Allah SWT, jawabnya, jawab amar ihfadillah kan kalimat perintah. Sarahu gramatika Arab, fil amar itu butuh jawab. Jawab jawab amar. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjaga dirimu, jawab amarnya. Jadi ini kalimat seperti kalimat besar. Kalau kamu menjaga Allah, pasti Allah menjaga dirimu. Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, Allah pasti akan menjaga dirimu. Jadi yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga syariatnya, melaksanakan hukumnya, yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Nah kalau itu sudah seperti itu, yahfadka, Allah pasti akan menjaga dirimu. Yang dimaksud Allah menjaga dirimu dalam penjelasan beliau, Allah akan menjaga badan, Allah akan menjaga anak-anak, Allah akan menjaga hartamu, Allah akan menjaga keluargamu, dijaga semuanya. Sebab yang dijaga adalah apa? Dijaga kemaslahatan dunianya dan dijaga kemaslahatan akhiratnya. Maksudnya terkait dengan dunia tadi, dijaga badannya, dijaga anak-anaknya, dijaga keluarganya atau istri-istrinya, dijaga hartanya, termasuk dijaga kesehatannya. Seperti itu. Ini terkait dengan masalah dunia, al-masalah dunia, kemaslahatan dunianya dijaga. Kemudian dijaga kemaslahatan akhiratnya adalah agamanya. Dijaga dari fitnah syahwat, dijaga dari fitnah syubhat. Lubangnya itu seperti itu. Aman sudah. Jadi kalau begitu, supaya kita bisa mendapat menjaga Allah Taala, kita jaga Allah. Yang maksud kita jaga Allah adalah jaga syariatnya. Itu dengan kita beramal soleh, melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, insya Allah kita akan bisa terhindar dari apa yang kita khawatirkan, dari yang kita takutkan. Mungkin sementara sampai situ, karena berikutnya masih agak panjang, mungkin kita bisa sambung lain kesempatan. Jadi untuk bisa kita mendapatkan penjagaan Allah, cara keluar dari berbagai musibah, diantaranya adalah ada asbab yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah asbab yang sifatnya kauniyah, secara singkat. Yang kedua adalah asbab yang sifat syar'iyah. Sebab syar'iyah diantaranya adalah kita melakukan amal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita lanjutkan lain kesempatan. Sementara ini yang kita sampaikan di kesempatan di malam ini, mudah-mudahan ada faedah yang dapat kita ambil. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.